وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Majlis kita di sore hari ini sifatnya khusus untuk teman-teman Salafiyin di Bandung. Sebagaimana sudah antum dengar judul atau tema majlis kita, saya yakin antum sudah memahami tanpa dijelaskan. Saya yakin seorang ahli sunnah yang hakim, yang punya sifat hikmah, bijak, seorang ahli sunnah yang halim, yang tenang dan jernih cara berpikirnya, halim, dia mengerti tentang maksud-maksud dan tujuan, misi dan visi dakwah, dia akan faham judul yang saya sebutkan, bersatulah wahai ahli sunnah, karena kalian menjadi bidikan para musuh sunnah. Sejak dahulu di masa sahabah, kemudian di masa tabi'in, dan yang sesudahnya dari kalangan ulama kita, mereka itu dalam nasihat cukup dengan kata-kata hikmah, cukup dengan itu, tidak membutuhkan syarah yang terlalu luas. Tapi kadang-kadang dalam beberapa kondisi, dalam beberapa keadaan, terpaksa membutuhkan penjelasan rinci. Maka dalam kesempatan singkat ini saya ingin mencoba menjelaskan maksud dari tema itu. Bersatulah wahai ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu ghuraba, asing, qalil, sedikit. Ahli sunnah yang benar-benar berpegang dengan al-manhaj as-sahih, siap menjalani segala konsekuensinya, sabar dan tabah dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Barakallahu fikum, itu qalil, sedikit. Maka yang sedikit ini dijaga. Secara otomatis, kalau kita hendak berbicara tentang ukhuwah di atas Al-Kitab was Sunnah, di atas al-manhaj salafi, dituntut kita untuk benar-benar punya sensitivitas yang tinggi dalam menilai dan mengetahui asbab al-ukhuwah, sebab-sebab ukhuwah, di waktu yang sama dia punya sensitivitas yang tinggi untuk mengetahui dan mewaspadai asbab, sebab-sebab yang dapat merusak, mengganggu, mencoreng al-ukhuwah. Dan itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi. Sebelum itu perlu untuk disadarkan kepada saya dan antum semuanya, bahwa ahli sunnah benar-benar mustahdaf. Mustahdaf itu artinya menjadi sasaran tembak, bidikan oleh semua. Oleh semua. Yang Syiahnya, yang liberal, Khawarij dengan segala bentuknya, yang Sufinya, ya, Sururiyun, Turathiyun, komunis, sekularis, menjadikan ahli sunnah sebagai bidikan. Mereka mengetahui dan menyadari musuh terberat mereka adalah Salafiyun. Al-Kuffar, Al-Yahud, Wan-Nasara menyadari musuh terberat mereka bukan jihadiyun, bukan. Justru mereka mengetahui bahwa titik paling lemah umat Islam adalah orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, Was-Sunnah dan manhaj salaf. Itu mereka tahu. Karena yang ini sulit untuk diporak-porandakan dan diadu domba. Sulit untuk ditunggangi demi kepentingan-kepentingan mereka. Beda dengan kaum Syiah, beda dengan kaum Khawarij. Sejarah membuktikan sampai yang terdekat ini mereka sering menjadi kuda tunggangan kaum kufar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, bagaimana ternyata itu didesain oleh kufar, pelakunya Khawarij. Ahli sunnah sulit untuk dijadikan sebagai kuda tunggangan. Namun bukan berarti kita santai dan tidak waspada. Tidak. Kemudian lalai mengabaikan berbagai sebab-sebab yang berpotensi merusak ukhuwah di atas Al-Quran was-Sunnah. Ayuhas salafiyun, terkhusus di Bandung, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara, maka islahkanlah, perbaiki hubungan di antara mereka yang terganggu. Rasul menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Antum semua tahu juga hadis yang sering disebutkan oleh para asatidzah, bahkan masyayikh kita mengulang-ulangnya. Sebagian orang yang enggak mengerti, sebagian orang yang belum mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengambil manfaat dari hadis dan ayat yang disampaikan, dia selalu ini sudah pernah disampaikan ya. Oh, ini terulang lagi ya. Subhanallah, terhalang dia untuk bisa mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dapat merubah akhlaknya, merubah budi pekertinya, merubah keimanannya untuk semakin makin menjadi baik dan meningkat. Terhalang dia mendapatkan ilmu nafi'. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka min 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Kaum mukminin, kata Nabi, perumpamaan mereka dalam hal upaya mereka untuk tetap saling mencinta, dalam upaya mereka untuk tetap saling menyayangi, perhatikan kalimat-kalimat Nabi ini, dalam upaya mereka untuk saling menguatkan, saling menguatkan bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu bagian dari tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya bersolidaritas, peduli untuk menguatkan organ yang sakit. menopang, mengokohkannya, bukan malah dijatuhkan atau dilemahkan, tidak. Yang melemahkannya adalah unsur dari luar, unsur eksternal. Tapi tubuh satu sama lain. Barakallahu fikum. Merasa sedih ketika ada kawannya lemah. Merasa sedih ketika melihat kawannya dijatuhkan. Sedih, benar-benar sedih. Tapi ada beberapa pondasi penting untuk bisa mengamalkan itu semua. Yang pertama, yang selalu anak nasihatkan untuk diri anak, kemudian antum. Ketika anak menyampaikan nasihat seperti ini, anak merasakan ini adalah kesempatan bagi anak terbesar untuk mengintrospeksi diri anak. Kesempatan untuk mengingatkan diri anak. Baru antum. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillah azza wa jalla. Ikhlas karena Allah di dalam bersalafi. Ikhlas kepada Allah di dalam berpegang dengan manhaj salafi. Saya yakin orang yang hakim, yang halim faham kalimat ini dengan segala maknanya. Seorang yang mukhlis rela berkorban, bukan hanya fisiknya, perasaannya sekaligus, demi persatuan. Enggak merasa diremehkan, enggak merasa direndahkan. Nah, walaupun memang kenyataan demikian, ada upaya-upaya menjatuhkan dia, benci kepadanya, tapi seorang yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah, tidak mempengaruhi akhlaknya, tidak mengaruhi sikapnya. Pertanyaannya, sudah kita ikhlas? Tidak bisa dijawab dengan lisan tentunya. Keikhlasan punya pengaruh besar. Ketika kita duduk mendengarkan nasihat seperti ini, dia akan duduk menyiapkan dirinya untuk dikoreksi. Dia akan menyiapkan dirinya karena dia merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat, merasa didengar. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu memantau dan mengawasi kalian. Ketika dia duduk di majlis seperti ini, dia mencari nasihat untuk dirinya. Oh ya, saya itu. Itu saya. Maka saya jangan seperti itu. Maka saya harus begini. Itu orang yang ikhlas. Ketika awal dia duduk di majlis seperti ini. Tapi seorang yang tidak demikian keadaannya, tidak ikhlas atau kurang ikhlasnya, dia akan mencari pembenaran. Mana dari pembicaraan pemateri yang mendukung dan membenarkan sikapnya, penilaiannya selama ini? Betul kan? Ustaz sudah mengatakan demikian, saya sudah katakan begini. Ustaz memaksudkan dengan ini si fulan dan si fulan. Saya sudah tahu. Jadi dia keluar dari majlis enggak dapatkan ilmu nafi'. Dia enggak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pulang dengan iman itu bertambah. Takwanya pun meningkat. Enggak, akhlaknya akhirnya berubah dengan itu. Tidak. Enggak dapat dia itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya, dan setiap pribadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang coba kita koreksi. Kenapa saya katakan demikian? Majlis nasihat seperti ini berulang kali, saya sendiri tidak bosan menyampaikannya karena itu bahan evaluasi diri saya. Mungkin kalau itu murni nasihat untuk antum, ana sudah jenuh. Ayat yang saya sampaikan ya itu-itu saja. Hadir yang saya sampaikan ya itu-itu saja. Kapan saya akan mendapatkan peningkatan ilmu? tapi saya ingin nasihat ini bahan evaluasi. Poin-poin yang saya rinci ini, antum pun demikian. Ikhlaskan niat kepada Allah. Nah, keikhlasan sebab seorang mendapatkan taufik. Taufik kebaikan imannya, taufik kebaikan akhlaknya, taufik kebaikan manhajnya. Al-ikhlas ya ikhwan, seorang yang mukhlis, dia akan menyiapkan dirinya untuk dikoreksi, bukan mengoreksi. Menyiapkan dirinya untuk dituntut dan dinyatakan salah, bukan mencari dalih untuk menyalahkan dan membenarkan sikap-sikap dia. Enggak. Saya sering dan asatidah yang lainnya menyampaikan seperti ini. Keluar dari majelis, beredar SMS, WA, nukilan sana sini. Ya, memang benar itu, si fulan itu, ini itu. Muncul lagi fitnah. Sementara kita punya tugas banyak masih. Tugas kita banyak yang harus kita kerjakan, baik terkait dengan dosa-dosa diri kita, ataupun tugas terkait dengan dakwah, ataupun tugas terkait dengan pendidikan abna salafiyin, anak-anak salafiyin. Tugas yang berat. Saya yakin orang yang mengerti ini, dia akan mengambil manfaat dari nasihat. Seorang yang mukhlis menyiapkan dirinya untuk dikoreksi dan dinyatakan salah. Benar-benar. Bukan kemudian, ya saya melakukan itu lebih baik anulah dalam rangka mengalah saya. Kalau betul seandainya dia mengalah, kenapa tidak dia simpan di dalam hatinya bahwa dia mengalah, dan dia benar-benar mengharapkan ajr dari Allah dari sikap mengalahnya itu. Dia simpan dalam hati dan dia tunjukkan di hadapan teman-temannya, ya memang saya salah. Beda kalau orang gak ikhlas. Ya sudahlah, jangan panjang-panjang, kita mengalah itu bagus. Ini kalimat nampak bijak, tapi ini provokasi. Nampak bijak, tapi ini provokasi. Banyak problem terjadi, pertikaian gak kunjung selesai gara-gara ini tadi. Kita harus jadi orang yang berjiwa besar, mengalah. Nah, ya kita tahu kita gak sah, tapi mengalahlah. Ini provokasi. Antum harus sadari ini. Ya? Orang yang mengalah itu adalah menang, berjiwa besar. Bukan. Seorang yang mukhlis, dia mengalah. Dia yakin dia benar, tapi ya sudahlah, mungkin saya memang salah. Saya mengalah. Di dalam hati, ketika ditampakkan secara zahir kepada teman-temannya, ya Allah ya akhi afwan, ana telah berbuat salah kepada antum. Ana minta maaf. Yang ummahat juga demikian, sama. Saya minta maaf, mungkin saya pernah mengibai anti. Saya minta maaf telah lancang ini, minta maaf saya. Ini orang berjiwa besar. Tahu dia tentang maksud-maksud dakwah. Tahu dia. Maka sekali lagi, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan akan melahirkan banyak sifat mulia. Banyak sifat mulia. Tabah, berjuang tanpa pamrih. Dia enggak akan kecewa ketika perjuangan dia, sumbangsih dia, baik sumbangsih melalui lisan atau sumbangsih fisik atau sumbangsih waktu dan tenaga atau sumbangsih harta. Dia enggak akan pernah kecewa ketika teman-teman lingkungannya enggak mau mengerti, enggak bisa menilai dan menghargai sumbangsih dan perjuangan yang diberikannya. Enggak pernah kecewa dia. Kenapa? Karena dia ikhlas. Mengharapkan Allah dia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. innama nud'ikum nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ayat ini terkait dengan sedekah, tapi termasuk dalamnya semua amalan yang mengandung manfaat untuk manusia. Bahwa kami melakukan ini karena mengharapkan wajah Allah. Tidak sedikit pun mengharapkan jazaan, balasan, jasa balas jasa, materi balas materi, pujian balas pujian, penghargaan balas penghargaan. Tidak sama sekali. Wala syukur, dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini akhlak al-mukhlisin. Hati-hati, syaitan terus berusaha mengganggu kita. Ketika mendengar nasihat, biasanya disetelkan video orang lain, bukan dirinya. Terus berkecamuk, iya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Mudah-mudahan ustaz menyebutkan ini, mudah-mudahan ustaz menyinggung masalah ini. Subhanallah, ya subhanallah. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Seorang yang mukhlis tanpa pamrih, tidak kecewa ketika tidak dihargai, tidak dilibatkan, dan seterusnya. Tidak kecewa ketika dilibatkan dan diposisikan, tidak berbangga, tidak takabur, tidak sombong dengan teman-temannya, tidak meremehkan teman-temannya, tidak emosional. Semua idenya harus diterima, semua usulannya harus didengarkan. Tidak. Nah, biasanya setan putar video lagi, iya si fulan tuh. Itu maunya merasa teman-temannya kecil, dia selalu mau tampil, dia kalau enggak didengarkan usulannya marah. Distelkan lagi oleh setan. Terus ini setan, terus. Ana katakan ikhlaskan niat kepada Allah. Jadikan ini sebagai cermin untuk diri kita masing-masing. Niatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini semua. Nah, kepada ummahat, antum sebagai rijal, sebagai pembina rumah tangga, antum rijal itu kata Allah, qawwamuna 'alan nisa, pembina, pemimpin, pembimbing, pelindung bagi kaum wanita, yang para istri di rumah. Namanya melindungi, bukan hanya melindungi mereka dari panas dan hujan dibangunkan rumah. Itu salah satu bentuk perlindungan dan pengayoman. Tapi lebih besar dari itu, perlindungan terhadap akidah mereka dari segala yang membahayakannya. Perlindungan terhadap para istri dari akhlak-akhlak yang jelek. Nah, arahkan dengan hikmah, dengan lembut, dengan baik. Suatu waktu jika dibutuhkan marah, boleh, syariat membolehkan marah. Suatu waktu membutuhkan hajar, syariat membolehkan hajar dalam batas-batasnya yang sudah nanti dibahas di waktu lain. Suatu waktu membutuhkan dipukul, boleh dipukul dalam batas-batas syariat dan batas-batas medis. Itu nanti pembahasannya. Jadilah rijal. Jadilah rijal. Hati-hati, jangan mau disetelkan video oleh syaitan. Video itu ada pada kita. Kita. Jangan mau disetelkan video orang lain. Kita pulang gak dapat manfaat. Antum bertekad sekarang pulang, istri ana harus ana nasihatin. Jangan begini, wahai istriku. Jangan sok begini. Jangan gampang begini kamu. Hati-hati. Jaga lisanmu. Baik lisan ini yang bergerak, atau lisan yang sekarang tertuang dalam SMS, WA, dan yang semisalnya. Jaga lisan. Banyak fitnah dalam dakwah ini, di banyak tempat. Di antara sebabnya adalah campur tangan dan intervensi para istri, para ummahat. Antum sebagai qawwam rijal. Nah, dengan ilmu dan hikmah, sepulang dari ini, ayo duduk bersama istri, evaluasi. ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kemudian di antara asbab at-ta'lif wa at-ta'aluf, sebab-sebab persatuan dan terwujudnya upaya-upaya untuk menyatukan hati-hati manusia ini, hati-hati kita ahlus sunnah, adalah hifdzul lisan, pandai-pandai dan serius menjaga lisan. Jangan mudah menilai, jangan mudah berkomentar. Jangan, akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat apa manfaatnya. Bahkan sebelum menimbang manfaat dan mafsadahnya, dilihat benar enggak ini ucapan. Jangan-jangan ini qila wa qala. Nah, jangan-jangan ini kezaliman dan seterusnya. Berikutnya berbicara, jika itu benar, jika itu memang benar, ada realitanya, apakah harus diucapkan, dinukilkan, disampaikan, di SMS-kan, di WA-kan, di Twitter-kan? Apa harus? Ilmu aja yang jelas-jelas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Al-Bukhari memberi bab khusus tentang kapan ilmu itu boleh ditunda, bahkan wajib ditunda untuk tidak disampaikan. Ilmu loh ini, jelas-jelas ilmu Quran, hadis. Terlalu banyak dalilnya, gak ada waktu untuk menyebutkannya sekarang. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang di luar kepastian ilmu Al-Quran dan Sunnah? Lebih-lebih seorang yang hakim, yang bijak, ar-rijal, akan menimbang. Ini pantas saya sampaikan atau tidak? Walaupun kepada istri, problem di luar, nyampe di rumah, duduk dengan istri atau mau tidur dengan istri di rumah, cerita. Nah, inilah, itulah, inilah, ini saya dapat WA itu, saya dapat SMS ini. Dia bukan pelindung bagi istri. Bukan pelindung. Atau sebaliknya, istri menyampaikan gini loh mas, itu kemarin kejadian. Sudahlah, aku gak ingin dengar ini dari kamu, biarkan aku dengar dari orang lain. Loh enggak mas, ini soalnya betul nih datanya. Maaf, maaf, aku gak ingin ini. Enggak mas, ini soalnya memang dengan, ya Allah tolong istriku tidak terlibat dalam hal ini. Aku hanya ingin tahu kamu rajin ibadah di rumah, thalabul ilmi, tauhid, sunnah, akidah, fikih, hadis, dan ingin tahu kamu sebagai istri menunaikan hak-hak suami. Dan ini anak-anak kita di hadapan kita. Nah, ikhwani fiddin barakallahu fikum, menjaga lisan. Kalau ini dipenuhi biiznillah dan pertolongan Allah, akan langgeng ukhuwah. Tapi kalau ini tidak dijaga, tugas kita semakin berat. Semakin berat. Di saatnya kita harus ofensif, ya, terhenti dan terhalang. Tenaga kita terkuras di internal. Habis tenaga kita. Sementara kita harus menghadapi tantangan di depan. Habis kita punya tenaga, kekhusyuan kita pun terganggu. Untuk khusyuk itu gak bisa. Bukan hanya khusyuk dalam sholat, itu berat. Khusyuk untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya yang Allah perintahkan, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Gak mampu kita. Habis tenaga. Habis. Naudzubillah kalau sampai karena lemahnya iman dan ilmu jadi jenuh, kitanya futur, lemah. Sialah, saya dulu di rumah mau baca Quran, saya hanya sekedar mau hadir taklim lah, saya enggak bisa lagi ini. Sudah. Kalah kita. Maka tolong ya ikhwan, salafiyum di Bandung. jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Berhusnudzan kepada saudaranya. Husnudzan. Jangan mudah bersuudzan kepada salafiyin. Ada satu masalah, antum punya data yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan kepada ustaz yang membina antum, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Abu Yasir, dan yang semisalnya, sampaikan Ustaz Rashid. Ustaz ada gini, dengan penuh sopan, adab, tunjukkan kecintaan antum kepada saudara antum itu. Ini Ustaz, saya punya data begini, wallahu a'lam. Sebatas yang saya tahu ini memang terjadi, tapi ana berhusnudzon mungkin dia lupa. Fadhal Ustaz yang menangani masalah ini. Bukan Ustaz Afwan, ini si fulan memang faddan. Si fulan memang juru fitnah Ustaz. Ini orang Ustaz manusia biasa. Jangan. Selama dengan salafiyin, kalau Allah perintahkan berbuat adil hatta kepada kuffar, ya. Apalagi kepada salafiyin. Barakallahu fikum. Ana berbicara gini kadang-kadang memberi contoh-contoh. Tidak jarang contoh-contoh itu memang nabrak pihak-pihak tertentu. Ikhlaskan niat karena Allah. Ikhlaskan niat kepada Allah. Biasanya kalau sudah gitu di majelis mulai lirik-lirik. Nah, Ustaz ngomong gini, fulan dilirik. Gimana ekspresinya si fulan? Dia enggak ambil pelajaran. Dia enggak ambil manfaat dari nasihat. Seorang yang khusyuk dia dengarkan. Iya, ini saya. Ya Allah, takutnya saya. Ya Allah, takut saya. Syaitan mulai masuk. Ini maksudnya Ustaz si fulan. Enggak, ini saya. Saya ini, saya. Saya ini yang salah. Atau kadang-kadang selesai majelis, ya, ada yang bersikap, Ustaz menyampaikan gitu, mesti Ustaz mendapat laporan itu. Siapa yang lapor? Ustaz sudah terwarnai. Ustaz sudah terbentuk itu dengan berita-berita itu. Subhanallah. Orang seperti ini tidak bisa mengambil pelajaran dia. Dia membahayakan lingkungan. Sebelum tentunya itu adalah membahayakan dirinya. Membahayakan akhlaknya, manhajnya. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi juga ana ingatkan, seorang yang mukhlis dalam bersalafiyah, seorang yang ikhlas di dalam berpegang teguh dengan manhaj salafi, dia enggak akan pernah menjual manhajnya karena urusan pribadi. Dia enggak akan pernah menjual manhaj salafi yang selama ini dia yakini berdasarkan Quran dan Sunnah untuk kepentingan pribadinya. Dia jual enggak. Karena tersinggung kepada si fulan atau ustadz fulan, mulai dia menjauh dari taklim, menjauh dari ikhwah, kemudian mulai bergabung dengan orang-orang yang berpenyakit manhajnya. Ngapakah nanti? Ya, saya kecewa kepada si fulan dalam muamalahnya, tapi dia saudara saya salafi. Nah, ada masalah. Nggak akan menjual manhaj karena urusan pribadi. Si fulan pernah menyinggung saya di rapat. Kecewa. Bermula dari kecewa kepada si fulan karena kasus dalam rapat. Memang benar si fulan salah dalam rapat itu tadi, menyinggung perasaan si A ini tadi. Betul, si B itu memang tidak beradab ketika rapat. Diuji oleh Allah. Dia diuji, diberi fitnah, diberi cobaan adanya si B ketika rapat bicara luar biasa menyakitkannya. Bahkan mungkin dusta. Subhanallah. Tapi Allah Maha berkehendak. Allah membolak-balikkan hati manusia. Hari ini dia istiqomah, besok dia hancur. Kemarin dia hancur akhlaknya, manhajnya. Allah pilih selamat, besok lusa, dan sampai dia mati. Allah berkehendak. Maka seorang yang ikhlas dalam bersalafi bukan yang apa manis-manis di bibir saja, tidak, diuji dengan itu. Subhanallah, kawan yang tadi menyakitinya di rapat ketika muncul sebuah fitnah baru dalam urusan manhaj. Antum kan sudah melewati sekian kasus ini ya. Ya, fitnahnya Abul Hasan, muncul fitnahnya Hajuri, muncul fitnahnya Muhammad al-Imam, muncul yang lainnya dan seterusnya. Terus kan? Nah, mungkin antum ingat, dulu yang kawan-kawan antum makan bersama, berjalan bersama, sekarang sudah tidak bersama kita. Ya. Subhanallah, dalam salah satu kasus yang berikutnya, ujian dari Allah yang berikutnya, si B yang tadi tidak beradab di rapat, yang menyakiti hati antum, diberi taufik oleh Allah untuk memilih dan bersikap mengikuti nasihat ulama dan tepat dengan kehendak Allah. Hah? Antum karena pernah sakit hati kepada si fulan ini tadi, memilih untuk bersikap beda, tampil beda, mulai dia kesana kemari, kusak kusuk ini itu, intinya berbeda sikap dalam urusan fitnah yang baru terjadi, fitnah dalam terkait manhaj dan akidah. Yang tadi si B yang menyakiti dia istiqomah di atas manhaj, subhanallah. Yang ini si A yang banyak andilnya dalam dakwah, perjuangannya melenceng bersama fitnah dan menyimpang. Maka dari itu, ikhlaskan niat kepada Allah, jangan menjual akidah dan manhaj karena urusan pribadi, atau mungkin urusan pribadinya bersifat antar istri, melebar sampai antar suami, melebar-melebar sampai menyentuh sendi-sendi manhaj, mulai dari istri. Ini yang saya sampaikan, bukan cerita-cerita, tidak ada realitanya. Yang saya sampaikan ini realita. فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Siapa yang bisa memberi hidayah dan menjamin hidayah untuk orang yang seperti ini, yang mengikuti hawa nafsunya, emosinya dalam berakidah dan bersikap? Siapa yang bisa memberi hidayah? Anda menjamin? Tidak bisa. Walaupun teman dekat kita, walaupun dulu luar biasa ukhuwahnya, siapa yang bisa menjamin dia untuk tetap di atas hidayah kalau dia sudah mengikuti hawa nafsunya dan emosinya? Masih banyak ikhwan poin-poin nasihat, namun saya berharap yang sederhana ini tadi dalam waktu sampai saat ini 38 menit kurang lebih, semoga ana berharap bermanfaat doa ana, kemudian antum dan dakwah ahli sunnah di Bandung. Nah, itu harapan. Dan kemudian setelah itu kita bergandengan tangan bersama-sama melanjutkan perjuangan ini. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa ana sampaikan dalam majelis nasihat ini. Jika ada yang kurang berkenan, ana meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana?